Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajrumiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai sifat musyabbahah, sifat yang diserupakan dengan maf'ul bih. Kenapa sifat ini dinamakan sifat musyabbahah? Karena pada asalnya dia itu diambil dari fi'lun qasir. Fi'lun qasir itu fi'il yang lazim, bukan muta'addi. Sehingga nanti ketika dia menasabkan, maka yang nasab setelahnya bukan maf'ul bih tapi al-musyabbah bil maf'ul bih, yaitu isim yang diserupakan dengan maf'ul bih. Karena yang namanya sifat musyabbah itu adalah far'un, sedangkan dia bisa beramal karena dia serupa dengan isim fa'il. Naam, kaidahnya far'un an far'in. Naam, kalau cabang dari cabang itu lemah sebenarnya. Oleh karena itu mau tidak mau sifat musyabbah tersebut, naam, dia menjadi kuat dalam artian bisa beramal karena serupa dengan isim fa'il tadi. Mafhum ya? Naam, barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau, as-sadisu yang keenam, ismu tafdhil. Naam, yang keenam adalah ismu tafdhil, isim yang fungsinya untuk membandingkan di antara dua perkara. Karena ismu tafdhil ini nanti ada yang menunjukkan apa, barakallahu fikum, yadullu 'ala al-musyarakah wa ziyadah. Sebutkan bawah itu, perhatian baik-baik, penting. Nomor 7 bawah itu catatan kaki. Ismu tafdhil huwa sifatud dala al musyarakah wa ziyadah. Isim tafdhil itu adalah sebuah sifat yang menunjukkan atas musyarakah, kebersamaan, wa ziyadah, dan ada lebihnya. Naam, barakallahu fikum. Ya, sifat yang menunjukkan apa, al musyarakah wa ziyadah, musyarakah nam fi sifah wa ziyadah, ada tambahannya. Contohnya, Zaidun akbaru min Amrin. Zaid lebih besar daripada Amr. Bukan berarti Amr enggak besar. Amr juga besar, cuman Zaid itu lebih besar itu loh ya. Ada tambahannya. Ya dulu al musyarakah, maksudnya menunjukkan atas musyarakah, sama-sama memiliki sifat besar. Paham belum? Tapi ada ziyadah, ada tambahannya, yaitu lebih. Mafhum insyaallah ya? Itu namanya isim tafdhil. Contohnya, ana ab'adu minka baitan. Aku lebih jauh daripada kamu rumahnya. Paham ya? Bukan berarti rumahku enggak jauh, rumah aku juga jauh. Tapi atau rumah kamu juga jauh, tapi rumah aku lebih jauh lagi gitu loh. Jadi ya dulu al musyarakah wa ziyadah. Mafhum? Menunjukkan atas musyarakah itu sama-sama memiliki sifat yang sama, tapi ada ziyadah, ada tambahannya. Makna wa makna musyarakah, perhatikan ini. Wa makna musyarakah, dan makna musyarakah di sini adalah ishtiraku syai'ain fi sifatin minas sifat. Yaitu bersamanya, bersekutunya. Nah, dua sesuatu di dalam satu sifat dari sifat-sifat yang ada. Paham ya? Nah, Zaidun akbaru min Amrin. Zaid dan Amr sama-sama memiliki sifat besar. Na'am, barakallahu fikum. Cuma apa? Zaid lebih besar daripada Amr. Ada tambahannya enggak? Na'am. Kalkaram musyaja'ah. Nah, seperti kemuliaan, kedermawanan, dan keberanian. Wa nahwihima, dan yang selain keduanya. Wa ziyadah. Perhatikan ziyadah maksudnya. Ay, ziyadatu ahadihima alal akhar. Maksudnya, tambahan salah satu di antara keduanya atas yang lainnya. Lebih. Paham ya? Memiliki tambahan sifat lebih. Nahmu contohnya Zaidun a'lamu min Bakrin. Perhatikan, Zaidun a'lamu min Bakrin. Zaid lebih berilmu daripada Bakr. Bukan berarti Bakr enggak punya ilmu. Bakr punya ilmu, Zaid juga punya ilmu, tapi lebih ilmunya Zaid. Paham belum? Ya dulu al-musyarakah wa ziyadah, ini penting sekali itu. Di isim tafdhil itu isim na'am barakallahu fikum, yang menunjukkan atas sesuatu yang apa? Na'am, ya dulu al-musyarakah wa ziyadah. Menunjukkan musyarakah itu persekutunya. Nah, dua sesuatu di dalam satu sifat. Mafhum insyaallah ya, tapi ada tambahan ziyadah, ada tambahannya. Nah, barakallahu fikum, lebih daripada salah satu di antara kedua tersebut. Mafhum insyaallah ya? Mafhum? Ya, entah. Nah, kita lihat. Nahwu akrama wa afdala. Contohnya akrama wa afdala. Wala yansibul maf'ula bihi ittifaqan. Isim tafdhil ini tidak menasabkan maf'ul bihi secara kesepakatan para ahlul lughah. Jadi tidak ada yang namanya isim tafdhil menasabkan. Kalau seandainya ada isim mansub setelahnya bukan maf'ul bih tapi tamyiz. Anda kita lewati kan? Al-ismu al-mansub waqa'a ba'da nam isim tafdhil tamyiz. Paham ya? Nam ana akbaru minka baitan. Ana akbaru minka sinan. Ana akbaru minka nam qolaman. Itu semuanya tamyiz semuanya, bukan maf'ul bih. Paham? Cuman ada yang dikecualikan. Nanti kita lihat. Nah, dikecualikan pun bukan mansub tapi marfu'. wala yarfa'u dhahir illa fi mas'alatil quhl. Perhatikan baik-baik ini. Dan yang namanya isim tafdil, dia tidak merafakkan isim dhahir kecuali pada permasalahan quhl. Quhl itu celak. Tahu celak kan yang dipakai di mata itu? Nah, barakallahu fikum. Nah, ini disebutkan fi mas'alatil quhl kalau ma'rufnya di kalangan Arab seperti itu. Ini maksudnya itu di kalangan ahlu nahwi terkenal dengan contoh tersebut. Enggak harus quhl, enggak harus. Paham ya? Cuma nanti dengan contoh akan lebih jelas. Dengan kaidah akan lebih jelas. Nah, cuman kita ingin tahu kenapa dinamakan, kok dinamakan mas'alatul quhl nomor 9 bawah itu? Sumiyat bidzalik, dinamakan dengan permasalahan quhl kenapa? Quhl itu telak ya. Li'anna ashhara musliha. Karena yang paling masyhur contoh-contohnya adalah mas'alatul quhl. Paham? Ini nanti contoh yang akan kita lewati bahwasanya apa? Nah, aku tidak melihat seorang lelaki yang lebih indah pada matanya manakala ada celaknya melainkan ketika ada di matanya Zaid. Nah, maksudnya itu celak itu kalau ada di matanya orang, nah kalau di matanya orang lain juga bagus. Cuman kalau celak itu ada di matanya Zaid lebih indah lagi itu loh. Paham ya? Nah, nanti kita akan lewati contohnya. Kita lihat dulu, kita lanjutkan bahwa tadi maraitu rajulan ahsana fi aini al-quhlu minhu fi aini Zaidin. Perhatikan baik-baik ini. Maraitu rajulan, aku tidak melihat seorang lelaki pun ahsana fi aini yang lebih indah pada matanya al-quhlu minhu, manakala ada celak di situ, ada celak di mata tersebut. Nam barakallahu fikum fi aini Zaidin. Nam barakallahu fikum. Maksudnya aku tidak melihat seorang lelaki pun yang lebih indah. Nam yang ada pada matanya manakala ada celaknya melainkan di matanya Zaid. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi celak ini kalau di matanya Zaid itu lebih indah daripada di mata yang lainnya. Nah, syahidnya al-kuhlu marfu' sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Ahsana. Ini dikecualikan ya, seharusnya dia enggak merafakkan isim dhahir, cuman dikecualikan di mas'alatul kuhl itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Nah, nanti ada apa? Ada barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Ada contoh yang lain selain ini juga ada, cuman istilahnya ini yang dikenakan dinamakan mas'alatul quhl karena masyhurnya di dalam contoh-contoh ilmu nahwu pakai ini. Kita lihat. Wa dhabituha, ini ketentuannya penting sekali. An yakuna fil kalami nafyun, di dalam ucapan tersebut ada penafian. Ma ra'aitu rajulan, ada ma itu kan? Kemudian wa ba'dahu ismu jinsin, setelahnya isim jenis rajulan. Isim jenis bukan? Isim jenis. Mausufun, yang isim jenis tersebut disifati. Nah, mana sifatnya ahsan? Sifat bukan? Sifat. Bismi tafdil, disifatin isim tafdil. Ma ra'aitu rajulan ahsana, isim tafdil bukan? Naam. Wa ba'dahu ismun mufaddal 'ala nafsihi, dan setelahnya adalah isim yang dibandingkan. Nah, atas diri sendiri bi'tibarin, dilihat dari dua sudut pandang. Dilihat dari dua sisi, dilihat dari dua sisi atau dua sudut pandang. Jadi setelahnya mana setelahnya berarti? Setelahnya berarti mana? Fi ainihi. Paham ya? Naam. Kan dibandingkan kan? Naam, barangkali yang dibandingkan itu manakala ada di matanya itu. Naam, cuman dilihat dari dua sudut pandang. Celak itu kalau ada di mata bagus enggak? Bagus. Tapi kalau di matanya Zaid lebih bagus lagi itu loh. Dua sudut pandang. Pandangan pertama, celak itu sendiri ketika ada di mata siapa saja bagus. Itu sudut pandang pertama. Sudut pandang kedua, kalau ada di matanya Zaid lebih bagus lagi. Paham belum? Antum paham belum? Nah, seperti itu. Jadi, nah dengan kaidah dengan topik ini bagus sekali dan mudah dipahami. Kita lihat di sini nomor 1 tadi nomor 1 itu, jadi ada yang mengatakan yufdal atau mufaddalan, mufaddalun artinya sama saja. Nomor 2, qala al-Azhari ay ana al-quhla mufaddalan ala nafsihi. Nah, bahwasanya celak itu memang dibandingkan, nah barakallahu fikum, dalam artian memiliki kelebihan terhadap diri sendiri. Bi'tibari mahal lain mukhtalifain, ditinjau di dua tempat yang berbeda. Fa bi'tibari kaunihi fi aini Zaidin fadilan, ditinjau nan kalau celak itu berada di matanya Zaid itu fadilan, nah maksudnya lebih indah, lebih bagus. Fa bi'tibari kaunihi fi aini fa mafdulan, dan sudut pandang yang berikutnya apa? Ditinjau kalau seandainya celak tersebut berada di mata yang lainnya mafdulan, bisa dikatakan lebih rendah. Paham ya? Lebih rendah maksudnya itu, maksudnya itu afdal sama fadlun. Yang satunya tetap utak, tetap indah, cuman kalau ada di matanya Zaid lebih indah gitu loh. Paham ya? Jadi fadil itu malah tinggi ya, mafdul itu ya rendah. Paham? Naam. Wal ma'na anna al-kuhla fi 'aini Zaidan ahsan min nafsihi fi 'aini ghairihi min ar-rijal. Maknanya bahwasanya celah itu kalau ada di matanya Zaid lebih bagus daripada dirinya. Nam ketika berada di matanya yang lain dari kalangan laki-laki. Paham ya? Celahnya itu kalau ada di matanya Zaid itu lebih baik, lebih bagus daripada celah itu ketika berada di mata yang lainnya selain Zaid. Mafhum? Cuman bagus enggak di mata yang lainnya? Bagus juga. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Contohnya ada lagi cuman Nana terlupakan mengenai apa barakallahu fikum masalah puasanya tanam. Hadisnya itu masalah puasa, puasanya ada yang nah barakallahu fikum terlupakan, nanti kita lihat lagi. Apa? Bukan itu, bukan itu. Nah, yang contoh mirip seperti ini tapi masalah puasa, ahabus siang apa? Apa? Ada kan? Kayaknya ada yang masalah ya, nanti cek antum ya, dicek nanti ya. Nanti aja, nanti aja, nanti dicek. Ngam kalau enggak diduruh di tempat yang lain yang jelas disebutkan contoh salah satu contoh itu di nah barakallahu fikum masalah puasa itu. Jadi puasa itu sendiri bagus dan indah, tapi ada puasa yang lebih bagus indah kalau dilakukan di bulan itu misalkan. Nanti antum lihat lagi. Nah, terlupakan lafadznya ya, terlupakan lafadznya. Yang jelas barakallahu fikum hamidakumullah, dhabitnya itu penting sekali. Kita lihat. Nahmu ma ra'aitu rajulan ahsana fi 'aini al-kuhl minhu fi 'aini Zaid. Coba artikan antum. Artikan coba. Nah, maknanya maksudnya maksudnya telah itu nah barakallahu fikum enggak masalah ya, ringkasnya gitu. Jadi telah itu bukan berarti enggak bagus, telah itu bagus di mata siapapun bagus, cuman di matanya Z lebih bagus lagi gitu. Paham ya? Nah, wa ya'malu fit tamyiz, dan seringnya beramal pada tamyiz. Jadi isim mansub yang jatuh setelahnya itu bukan maf'ul bih tapi tamyiz. Contohnya nahmu ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak daripada kamu hartanya. Malan di sini bukan maf'ul bih tapi apa? Tamyiz. Paham ya? Tamyiz kaidahnya kita lewati kan. Wa fil jarr majrur wa dzarf, dan kadang dia beramal pada jarr majrur dan dzarf. Nahmu Zaidun afdalu minkal yaum. Zaid lebih utama daripada kamu hari ini. Nah, al-yauma ya dzarf itu bukan tamyiz, maksudnya nah kaidah yang global yang istilahnya kaidah yang aghlabiyah yang kita lewati tadi dilihat dari setiap dan konteksnya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. As-sabi'u yang ketujuh ismul fi'il. Yang ketujuh ism fi'il. Ism fi'il ini bagaimana maksudnya? Yang dikenal ism fi'il amr, ism fi'il madhi, ism fi'il mudhari. Seperti yang sah. Sah itu artinya uskut. Sah itu, paham ya? Sah itu artinya uskut. Nah, itu ism fi'il amr. Paham ya? Atau contoh yang lain yang antum mungkin dengar barakallahu fikum seperti na'am uffin. Paham ya? Naam uffin itu isim apa? Isim fi'il mudhari. Betul seperti itu. Jadi isim fi'il itu nanti beramal sesuai dengan nah sesuai dengan aslinya itu. Kita lihat. Naam barakallahu fikum nomor 7 itu nomor 6, tetangga nomor 6, isim fi'il huwa kalimatun tadullu ala ma yadullu 'alal fi'il. Ghairu annaha la taqbal ala taqra annaha la taqbal alamatahu. Perhatikan baik-baik. Isim fi'il itu adalah sebuah kata yang menunjukkan seperti yang ditunjukkan oleh fi'il tersebut. Hanya saja bedanya isim fi'il itu tidak menerima tanda-tanda fi'il. Sohat enggak ada. Jadi tanda fi'il madhi misalkan atau fi'il amr misalkan soh. Fi'il amr kan tandanya menerima apa? Ya mu'anasah, mukhatabah dan menunjukkan talab permintaan. Kalau soh itu cuma menunjukkan permintaan saja. Adapun ya mu'an mukhatabah enggak menerima dia. Paham ya? Oleh karena itu sudah kita lewati fi'il amr harus terpenuhi dua syarat. Ya dulu ala talab, kemudian yakbal ya al-mu'anasah al-mukhatabah, dua itu harus ada. Kalau seandainya dia menunjukkan talab permintaan tapi tidak menerima ya mu'anasah al-mukhatabah, bukan fi'il amr tapi isim fi'il amr, atau sebaliknya, pahami baik-baik ya. Atau dia menerima ya mu'anasah al-mukhatabah tapi tidak menunjukkan talab, maka dia bukan fi'il amr tapi fi'il mudhari' minal fi'il mudhari' minal afali khamsah. Paham ya? Nam tadhabina, ada gak ya ini itu? Itu ya mu'anasah al-mukhatabah tapi gak menunjukkan talab. Oleh karena itu fi'il amr harus terpenuhi dua syarat. Paham ya? Terpenuhi dua syarat. Nam yadullu 'ala talab wa yaqbal ya mu'annatsan khatabah. Naam barakallahu fikum. Kita lihat. Kata beliau wa yadullu ala ismiyatihi. Naam. Qabuluhu ba'd alamat al-ism ka tanwin wa ta'rif wa mukhalaf wa mukhalafat awzanihi awzan al-fi'l wa sahih annahu la mahalla min al-i'rab. Yang sahih. Naam barakallahu fikum, kata beliau, dia itu tidak punya kedudukan dalam i'rab seperti fi'il amr yang lainnya. Cuman dia isim itu loh, isim. Buktinya mana? Buktinya dia menerima sebagian tanda dari isim tanwin. Sahin. Sah. Itu artinya adalah uskut fi hadzal amr. Sah. Diamlah kamu dari perkaranya aja. Tapi kalau sahin, tanwinnya itu tanwin tangkir. Yang maknanya apa? Diamlah kamu uskut nam fi jami' umur. Diamlah kamu pada seluruh perkara. Itu sahin. Tanwin. Paham ya? Tapi kalau sah, itu uskut fi hadzal amr faqat. Paham lah bedanya? Seperti itu, na'am barakallahu fikum. Karena sah itu artinya kan uskut. Nah kalau sahin, na'am uskut tapi pada seluruh perkara, antum harus diam semuanya. Tapi kalau sah, satu perkara saja. Na'am barakallahu fikum, wa huwa salatu anwa', wa huwa salatu anwa', yang mana dia terbagi menjadi tiga jenis. Ma huwa bi ma'nal amr, yaitu isim fi'il yang maknanya amr, wa huwa al-ghalib. Na'am kasah. Ya, ghalibnya, na'am maknanya fi'il amr, sah bi mana uskut. Sah ya akhi, berarti uskut ya akhi. Paham ya? Enggak ada sahu. Saha, sahi enggak ada. Karena ini memang enggak menerima tanda-tanda fi'il amr itu loh. Nah, nanti kalau menerima bagaimana? Ya kalau menerima jadi fi'il amr. Ini isim fi'il amr karena tidak menerima tanda-tanda fi'il amr, kecuali satu saja yang dia terima, yaitu menunjukkan talab, perintah. Mafhum? Adapun ya mu'anas mukhatabah tidak. Kalau misalnya perempuan, ya ukhti, sah, sama aja. Ya akhi, sah. Enggak ada. Ya ukhti sahih, enggak ada. Mafhum? Ayo na'am. Uskut wa mah di mana inkafif. Apa inkafif maknanya? Apa? Tahanlah. Tahanlah. Naam, tegahlah atau tahanlah. Naam barakallahu fikum, sebagaimana seorang wanita di zaman Rasulullah waktu itu, naam barakallahu fikum, ingin apa? Ingin beribadah tapi dengan cara yang naam melampaui batas. Naam barakallahu fikum, hingga mereka meletakkan tali-tali atau apa? Menggantungkan tangannya kalau beribadah biar enggak jatuh atau yang semisalnya. Rasulullah mah alaikum bima tufikun. Nah, tahanlah. Apa-apa ini tahanlah. Jangan, tinggalkanlah. Nah, wajib atas kalian dengan apa yang kalian mampu saja. Maksudnya kalau salat semampunya enggak perlu dibebankan kemudian dikasih ikat-ikatan kalau biar enggak jatuh, biar enggak ngantuk misalkan, enggak perlu. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum mah inkafif. Nah, tahanlah. Ini berarti isim fi'il amr. Atau melihat maknanya itu tahu isim fi'il amr mah. Naam barakallahu fikum mah anil, contohnya yang lain mah anin namimah, di bawahnya itu sudah sebutkan contohnya mah anin namimah. Naam tahanlah untuk tidak berbuat apa. Naam barakallahu fikum, atau tahanlah dari perbuatan namimah mengadu domba. Contoh yang pertama sahin fayanamun nas, diamlah kamu dari semua perkara agar manusia tidur. Paham itu ya? Syahidnya itu sah, boleh sah disahin. Kalau nahin boleh enggak nahin? Ya boleh aja. Tanwinnya tanwin tangkir, nakirah. Kalau na'am barakallahu fikum, kalau nahin berarti tahanlah dari semua perkara itu istilahnya. Wa amin di mana istajib mewah. Antum ketika sering didoakan barakallahu fik, amin, ya kan? Allah yaftah alaik, amin, kan itu. Nah, amin maknanya istajib. Fi isim fi'il amr. Paham ya? Naam amin. Naam istajib. Paham? Naam. Jadi amina yang bacanya amina gitu. Amina isim fi'il amr mabdil fathhi lam al-i'rab. Ada fa'ilnya kira-kira? Hah? Ada seperti fi'il amr. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta, sesuaikan seperti itu. Kemudian wa 'alaika Zaidan liman ilzam. 'Alaika Zaidan, ya akhi 'alaika Zaidan, ilzam Zaidan. Peganglah erat-erat Zaid. Paham ya? 'Alaikum bisunnati. Ilzamu bisunnati. Sering kita dengar itu kan? 'Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin. 'Alaikum di situ bukan atas kalian tok itu enggak, tapi apa? Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Paham ya? Ilzamu. Paham? Ilzamu. Naam, seperti itu. Kemudian berikutnya wadunak bimana khud. Dunaka ya akhi. Naam, dunaka ya akhi. Contoh sini sebutkan dunakal kitab. Ya, dunakal kitab. Maksudnya ambillah kitab ini. Paham ya? Dunaka artinya khud, ambillah. Dunakal kitab, berarti ambillah kitab ini. Ya setelahnya juga mansub sebagai maful bih, ya kan? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa na'am. Yang alaika, banyak contohnya yang alaika bisa dilihat sendiri. Isim fi'il amr, mana ilzam, fa'ilin dhabil mustatir, takdiruhu anta. Kemudian berikutnya, wa ma huwa bima'nal madhi, ada juga isim fi'il madhi. Mahum salani ya, isim fi'il madhi bagaimana? Kai hayhat. Hayhata bima'na ba'uda. Contohnya nama lima bawah itu. Nahmu qawlika hayhatal fawzu ma'al kasal. Nah, sangat sangat jauh sekali keberhasilan itu bersamaan dengan malas-malasan. Paham ya? Nah, hayhatal fawz maksudnya adalah ba'udal fawz. Semakin menjauh keberhasilan bersama na'am al-kasal itu malas-malasan. Mafhum? Jadi hayhat maknanya apa? Ba'uda. Itu dihafal itu. Hayhat maknanya ba'uda isim fi'il madhi. Paham insyaAllah ya? Wasyattana bima'na iftaraqa. Wasyattana bima'na iftaraqa. Disebutkan di bawahnya itu contohnya juga bagus biar mudah dipahami. Nahwu qaulika syattana al-ihsanu wal isaatu. Naam. Berbeda atau berseberangan antara kebaikan dan kejelekan. Iftaraqa berarti kan perbedakan itu ya. Terbedakan atau terpisahkan itu ya. Nah, terpisahkan antara apa? Antara kebaikan dan kejelekan. Syattan wa iftaraqa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu enggak ngatikannya. Itu aja ya. Ya, nah, barakallahu fikum. Mafhum salah? Berikutnya. Wa ma huwa bima'nal mudhari', ada juga isim fi'il mudhari'. Nahwu awwah. Bima'na atawajja'. Atawajja' itu aku merasa sakit. Nah, kalau atafajja' itu aku merasa kaget. Bedakan ya, atafajja' dengan atawajja'. Kalau atawajja' itu dia merasa sakit. Awwah. Awwah maksudnya itu gimana ya? Dia itu jenuh, rasa sakit. Mungkin jatuh atau apa kan. Kalau bahasa Indonesia, itu ya. Paham ya? Itu ya. Kalau bahasa Arabnya awwah. Awwah mana atau wajah itu dia menyebutkan rasa sakitnya. Aduh, sakit itu loh. Awwah. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Contoh yang lain nomor 7 bawah itu sebutkan enggak? Contohnya dalam sepantun itu ya. Nahmu qaul syair mutawajjian fa awwah li dzikraha idza ma dzakartuha wa min bu'di ardin dunaha wa sama'. Di sini syairnya fa awwah ya atawajja'. Nah, maksudnya merasa sakit. Nah, bukan atafajja' ya. Walaupun sebagian ada yang mengatakan atafajja'. Nah, barakallahu fikum bisa dengan awwah juga. Nah, barakallahu fikum karena yang namanya sesuatu menyakitkan itu mengagetkan itu istilahnya. Paham ya? Seperti itu. Wa uffin mana atadajjar. Apa artinya atadajjar? Nah, keluh kesah, gundah gulana, tidak terima. Nah, barakallahu fikum. Nah, atau bisa dikatakan kalimat hardikan. Nah, kalimat hardikan ini kalimat yang membentak lah istilahnya. Fala taqullahuma uffin. Jangan sampai kau mengatakan kepada kedua orang tuamu uffin itu dengan kata-kata yang menghardik atau kata-kata yang jelek. Mafhumnya uffin maknanya atadajjar. Intinya kalimat yang enggak terima. Seperti itu. Mafhum salah ya? Wa ya'malu ismul fi'il amal al-fi'il alladhi huwa bi ma'na. Dan isim fi'il ini beramal amal fi'il yang semakna. Paham ya? Fala yudhaf, enggak dimudhafkan. Wala yataqaddam ma'muluhu alaih, ma'mulnya itu enggak bisa mendahului. Paham ya? Contohnya nam barakallahu fikum wa hifdzakumullah alkitabadunak itu enggak bisa, harus dunakal kitab, seperti itu. Jadi ingat ya, ada isim fi'il amr, isim fi'il mudhari', isim fi'il madhi. Wa ma nuwina minhu fa huwa nakirah, kalau seandainya kau ditanwin maka nakirah maknanya umum. Wa ma lam yunawwan fa huwa ma'rifah, namun apabila tidak ditanwin maka dia ma'rifah. Sah ma'rifah, sahin nakirah, ma ma'rifah, mahin apa nakirah. Mafhum insyaallah ya. Aywa na'am barakallahu fikum wa hifdzakumullah. Na'am barakallahu fikum wa hifdzakumullah, itu yang catatan kaki nomor barakallahu fikum nomor 9. Perhatikan fa in qulta hayhat ad-diyaru fad-diyaru fa'ilun li hayhat wa in qult uffin lil kusala fa fa'il uffin dhamir mustatir wujuban taqdiru ana. Paham ya? Karena ufin maknanya apa? Atadajjar. Itu loh, kembali ke fiilnya itu. Kembali ke fiilnya. Jadi kalau hayhata diyaru, ya jelas hayhata maknanya bauda. Berarti ya diyaru itu fiilnya gitu. Paham belum? Tapi kalau ufin ilkusala. Ya, ufin ilkusala. Aku enggak terima. Aku enggak suka dengan orang-orang yang pemanas. Nah, ufin ini maknanya atadajjar. Atadajjar berarti fiilnya namanya mustatir ana. li'annaha bima'na atadajjar. Wa in qulta 'alaika nafsak, 'alaika nafsak. Berarti 'alaika nafsak berarti mana fa'ilnya? 'Alaika nafsak. Dan mustatir wujuban atau jawazan? Wujuban atau anta ilzam, kembalikan fi'il amr aslinya. Kembalikan mana amrnya? Mafhum soalnya ya? Mafhum caranya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian yang 10, kenapa kok enggak boleh makmulnya mendahului? Karena lidha'fihi, karena lemahnya. Fala yuqal fi 'alaika zaidan, zaidan 'alaika, boleh dibalik. Karena lemah dia, kalau dibalik lemah. Naam. Yang terakhir nomor 11 itu, fasah masalan idza nawaita bihi uskut sukutan taman nawantahu. Sah itu kalau antum inginkan, engkau meniatkan dengannya adalah diamlah engkau dengan diam yang sempurna. Nawantahu engkau menanwinnya, sahin. Paham ya? Kalau antum inginkan itu diam semua perkara, sahin. Katanya gitu. Wa hakam ta'alaihi bi annahu nakirah, dan engkau menghukumi dia nakirah. Au sukut al-mu'ayyan, atau diam yang tertentu pada sesuatu tertentu, sesuatu yang ditentukan. Tarakta tanwinah, engkau meninggalkan tanwinnya. Wa hakam ta'alaihi bi annahu ma'rifah, dan engkau akhirnya sah. Itu antum menghukumi bahwasanya dia adalah ma'rifah. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Insyaallah taala yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, latihan bacanya besok lagi insyaallah taala. Na'am subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.